Dik, sejatine ana apa to? Sifatmu kok wis beda. Biyen manis, tak teliti jebul mung lamis. Adoh kowe saka aku, Dik. Adoh banget. Pangapurane, Mas. Aku ora betah. Lah kenapa? Marang sliramu. Aku minggat. Aja, Dik. Aku. Aja, Dik. Aja. Ning pelabuhan iki kowe ninggalke janji sing ra bakal ilang. Seko atiku iki kowe tak sayangi, malah kowe mblenjani. Saiki gawe tangis mergo janjimu lami. Kowe saiki lunga ninggal aku nelongso. Apa dasar aku iki wes lilo? Lupakanan saiki atiku lara. Pas kepergianmu, apa dasar hatiku wis kecantol latimu nangis saiki ilang. Rasa tulus resnamu sing biyen ganggu aku, nanging kabeh kuwi palsu. Wis tak coba-coba njajal karo wong liya, malah dadine padha malah saya citra. Dadi ra ilang-ilang karo awakmu kuwi sing ra iso ilang saka hatiku. Aku sekeni we'll be right back.